agar orang tersebut kemudian melakukannya riya hingga kemudian enggak dapat pahala. Karena untuk menghalangi orang dari beribadah, salat, kemudian berwudu, bersuci, kemudian salat malam, bahasan-bahasan sebelumnya udah enggak bisa diganggu. Mereka ahli ibadah. Tapi bagaimana supaya ibadahnya ini nilainya hilang? Bagaimana kemudian supaya ibadahnya ini rusak? Atau minimal sekali kemudian mereka tertipu dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, tapi kemudian yang wajib hilang. Atau kemudian meremehkan sunnah. Selalu mereka berusaha agar kemudian ala dari ibadah tersebut hilang. Termasuk di antaranya bahasan kita sekarang. Karena tujuannya adalah agar orang tersebut memang riya hingga kemudian ibadahnya hancur. Ahli ibadah dia, tapi kemudian ibadahnya hancur. Ahli ibadah dia, tapi ketika beribadah dia riya, akhirnya pahala tidak dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya rasa capek. Dan nantinya juga akan berakhir pada kekecewaan. Karena ketika orang berhenti memujinya, berhenti dia beribadah. Itulah goalnya. Ketika orang terus beribadah, dia tidak ganggu. Cuman dia akan rusak niatnya. Ketika orang ini niatnya sudah rusak. Dan kemudian, ya mungkin dia menikmati beberapa waktu yang lama. Cukup lama dia menikmati pujian orang. Dibicarakan orang akan kebaikannya, akan ibadahnya. Tapi suatu saat kemudian ketika pujian tersebut berhenti, kecewa dia, berhentilah dia beribadah. Ditipu dayanya dalam perkara ibadah, goalnya juga adalah agar orang ini meninggalkan ibadah. Karena target jangka panjangnya, sering kita ulang ini, adalah semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu target jangka panjang iblis. Maka tidak bisa kemudian orang yang ahli ibadah langsung dia halang-halang ibadahnya. Lawang ahli ibadah kok. Tapi mereka akan yakni lancarkan tipu dayanya hingga kemudian orang ini ibadahnya rusak. Hingga kemudian berhenti. Talbisu alaihim fil Quran. Talbis iblis terhadap mereka ahli ibadah fil Quran, dalam Al-Quran atau dalam perkara Al-Quran. Yang mengikuti pengajiannya ada di halaman 147 untuk kita bahasa Arabnya, dan kita akan tampilkan juga setelah ini, ada di tampilkan ya, dan di terjemahannya ada di halaman 181. Perhatikan pemirsa, وقد لبس على آخرين انفرضوا في المساجد للصلاة والتعبد فعرفوا بذلك واجتمع إليهم ناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حلالهم وذلك من دسائس إبليس وبه تقوى النفس على التعبد لعلمها أن ذلك يشيع ويوجب المدح. Dan iblis telah melancarkan tipu dayanya kepada sebagian di antara mereka, khususnya ahli ibadah. Infaradu fil masjidi lissalati wa ta'abud. Mereka menyendiri di masjid-masjid untuk salat, untuk beribadah. Bayangin, yang dia incar sekarang adalah orang-orang yang menyendiri, bukan di tempat maksiat. No, di masjid. Orang ini di masjid. Infaradu fil masajidi lissalati wa ta'abud. Mereka menyendiri di masjid-masjid untuk salat pastinya, dan untuk beribadah, ibadah-ibadah yang lain, baca Quran ke apa ke. فَعُرِفُوا بِذَلِكَ. Kemudian mereka dikenal akan hal tersebut. yaitu orang-orang yang suka, yang sering menyendiri di masjid-masjid untuk salat dan untuk beribadah. Wajtama ilaihi nasun, dan manusia berkumpul kepada mereka. Fasallu bisalatihim, kemudian manusia salat dengan salat mereka. Maksudnya menjadikan mereka ini imam, karena mereka tahu orang-orang ini suka menyendirinya di masjid untuk beribadah, untuk salat. Dikenal mereka akan hal tersebut, fulan ahli ibadah, fulan ahli salat, kerjanya di masjid terus. Hingga kemudian manusia berkumpul kepadanya menjadikannya imam. Wa sya'a bainan nasi haluhum, dan tersebarlah di kalangan manusia keadaan mereka seperti itu. Ahli ibadah, suka menyendiri di masjid untuk salat, untuk beribadah. Manusia berkumpul kepadanya menjadikannya kemudian imam untuk salat mereka. Wa dzalika min dasa'is iblis, dan yang demikian itu adalah di antara tipu daya iblis. Pemirsa, siapapun di antara kita misal ada di posisi ini dan betul-betul niatnya ikhlas lillahi taala, dia memang sering, dia memang yakni mondar-mandir masjid kerjanya. Orang masjid pokoknya. Ke masjidnya itu ya sebelum azan, pulangnya itu ya mungkin bahkan orang sudah sepi dia baru pulang. Salat dan ibadah. Jangan sampai kemudian ketika kondisi Anda demikian bagusnya, Anda tertipu dengan talbis iblis ketika ada mulai datang orang-orang yang kemudian memuji Anda, memuliakan Anda, hingga kemudian ingin menjadikan Anda imam. Anda harus tahu diri. Jangan tergoda. Kenapa ulun katakan harus tahu diri? Kalau kita memang hafalan gak banyak-banyak amat, bacaan gak bagus-bagus amat, kita bahkan masih ikut tahsin, jangan sampai kemudian support orang-orang ini membuat Anda besar kepala hingga Anda lupa. Anda sudah bagus tadi. Anda sudah bagus tadi. Tapi iblis ingin merusak Anda. Dia akan utus utusan-utusannya. Akhi, antum jadi imam ya? No. Kita harus tahu diri. Kalau kita memang belum mampu, jangan sampai kemudian karena support banyak orang ini, Anda memberanikan diri padahal Anda gak mampu. Bacaan masih salah-salah, makhrajul huruf masih salah-salah, tapi karena banyak yang mensupport Anda, Anda akhirnya berani maju. Talbis. Hati-hati. No, Anda udah bagus tadi di awal, lanjutkan itu. Lain ceritanya kalau memang di masjid itu, di musala itu, betul-betul gak ada lagi yang lain. Seminim-minimnya Anda bisa baca Quran, itu yang terbaik di antara yang ada, itu lain cerita. Tapi selama masih ada yang lain, yang hafalan yang lebih banyak dari Anda, bacanya lebih bagus dari Anda, sadar diri aja. Karena ini talbis. Wabihi taqwa nafsu ala ta'abud, dan dengannya hati dan jiwa ini makin kuat untuk beribadah. Kan ada yang mensupport. Wah, orang mau nih jadi makmum saya. Aduh, padahal bacaan saya gak bagus-bagus amat. Padahal hafalan saya gak banyak-banyak amat. Wah, yang jadi makmum saya kok hampir satu masjid ya. Makin kuat. Taqwa nafsu ala ta'abud, maka jiwa menguat, makin kuat jiwanya, mentalnya untuk beribadah. Wah, saya bisa jadi imam mudah. apalagi ini subuh. Wah. Apalagi ini maghrib, apalagi ini isya. Artinya salat yang jahar disuarakan. Wah, kalau sudah kayak gini Ramadan bisa sih saya menawarkan diri untuk jadi imam. Tarawih bisa saya ini. Kena udah. Jangan main-main sama iblis. Yang dia yang bisa dia rayu itu levelnya nabi. Kita ini apa? Harus tahu diri, harus sadar diri. Karena perkaranya bukan perkara darurat. Di sana masih ada yang lebih berhak, masih ada yang lebih baik. Karena sudah dari sananya kita itu suka dipuji. Dipuji itu enak, dipuji itu nikmat, ada kelezatan di hati ini. Anda kalau kita permisalkan dengan makanan misalnya, Anda ketika memakan satu makanan yang sangat lezat, hah, kayak gitu tuh. Rasanya di hati ini kayak gitu tuh. Ih, ketika dipuji itu. Kena. Li'ilmiha anna dhalika yashi'u wa yujibul madah. Kenapa hatinya makin kuat, mentalnya makin kuat untuk menjalankan ibadah? Karena selain banyak yang mensupport, karena dia tahu dengan demikian akan tersebarlah berita, maka akan mewajibkan pujian. Dia mesti dapat pujian habis itu. Iblis itu jago. Tetaplah Anda dalam perkara awal Anda, bagus pertahankan. Ya. Salat di awal waktu, bahkan sebelum azan pun Anda sudah di masjid. Kemudian Anda bisa berzikir, berdoa, baca Quran. Salat wajib pastinya. Kemudian salat sunnah, silahkan. Kita akan bahas nanti. Kalau memang ini Anda akan terfitnah karena salat sunnah, kita akan lakukan di rumah saja. Kita akan bahas habis ini. Mungkin setelah itu Anda misalnya baca Quran lagi, udah, kayak gitu aja udah. Kalau ada kemudian mulai datang orang yang memuji Anda, gak usah jadi besar kepala. Langsung tolak dari awal aja. Kasarnya tuh kayak Anda tempeleng, iblisnya. Mohon maaf Pak, saya gak bisa. Saya jamaah biasa saja. Tapi Bapak kan, gak apa-apa Pak. Ada Ustadz Fulan. Ada guru ngaji Fulan. Saya biasa aja. Ya. Jangan terkip, jangan tergoda. Ingat pengecualian tadi, itu bukan di sini, itu dari saya saja. Ketika betul-betul enggak ada. Apalagi misalnya tidak adanya itu di sholat yang sir, zuhur asar, hah, lebih aman itu. Enggak apa-apa, maju aja, Pak. Karena jadi imam itu bukan perkara yang mudah. Jadi imam itu bukan perkara yang mudah. Apalagi sholatnya jahar. Subuh, maghrib, atau isya. Anda bisa taklukkan momen atau situasi dan kondisi jadi imam. Anda bisa taklukkan itu. Maka ketegangan-ketegangan yang lain itu ringan. Memimpin sholat itu berat. Sama kayak misalnya ceramah di sini, ceramah di situ, tapi Anda sudah awalnya bisa taklukkan mimbar Jumat, yang lain ringan. Tahu diri saja, tetaplah Anda seperti itu saja, minta maaf saja, kecuali betul-betul tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita semuanya. Jangan sampai ibadah kita yang banyak itu, sudah numpuk pahala kala itu, habis semuanya karena riya, karena itulah tujuannya. Karena hati tadi menguat, mental tadi menguat untuk beribadah seperti itu, karena dia tahu bahwasanya ini berita akan tersebar. Bahkan mungkin diantaranya, ini berita akan tersebar, bahkan mungkin bisa jadi akan sampai ke telinga keluarga saya. Bagaimana saya jadi imam, bagaimana bagusnya suara saya jadi imam, bagaimana tenangnya saya ketika di imam. Wah, istri saya pasti bangga ini. Ah, orang tua saya pasti bangga ini. Ah, mertua saya pasti bangga ini. Kena Anda kalau sudah kayak gitu. Enggak usah. Wallahu atil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Sesungguhnya salat seseorang yang paling utama itu adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib, itu di masjid. Terlepas dari bab pandemik ya, di masjid. Itu yang wajib. Yang sunnah paling utamanya di rumah. Kenapa kemudian beliau sampaikan hadis ini? Karena untuk memulai beberapa kejadian berikut ini. Perhatikan perkataan beliau, wa kana Amir ibn Abd Qais yakrahu ay yarahu yusalli wa kana la yatanaffalu fil masjid. Salafus Saleh, dan adalah Amir bin Abd Qais ibn Abd Qais, dia tidak suka kalau manusia melihatnya salat. Dan adalah Amir bin Abd Qais, dia tidak melakukan salat sunnah di masjid. Mesti di rumah. Salat sunnah dia mesti di rumah. Ke masjid itu yang wajib saja. Kenapa? Bareng-bareng sama orang. Karena ketika nyunnah di masjid, Anda akan dilihat orang. Dia gak suka. Mau tidak mau kelihatan orang. Qobliyahnya. Ya. Ba'diyahnya. Ingat ya, kita sedang membahas yakni talbis iblis kepada siapapun di antara kita yang rentan akan hal tersebut. Lain kalau misalnya Anda kuat, Anda mantap, ya enggak ada masalah. Ke masjid, kemudian tahiyatul masjid, salat sunnah setelah wudu, salat antar adzan dan iqamah, salat qabliyah, kemudian selesai, kemudian ba'diyah, no problem. Ini untuk siapapun di antara kita, ahli ibadah dia, tapi cukup rentan untuk godaan ini. Hindari momen-momen di mana ibadah kita itu kelihatan orang. Karena kita tahu diri kita masing-masing, kita enggak tahan dengan pujian, kita menyukainya. Hati ini menikmatinya. Adalah Amir bin Abd Qais tidak suka yakrahu ay yarahu yusalli. Tidak suka ketika manusia melihatnya salat. Wa kana la yatanaffalu fil masjid, dan adalah dia Amir bin Abd Qais tidak salat nafilah, tidak salat sunnah di masjid, mesti di rumah. Makanya juga ini jadi bahan untuk kita pemirsa, jangan sampai kemudian Anda ada pandangan minus kepada mungkin sebagian jamaah yang sebelum yang datang ke masjid mungkin ya last minute, tapi tentunya bersama imam dia sholat sunnahnya di rumah. Atau kemudian begitu selesai sholat zikir dia pulang, dia sholat sunnahnya di rumah. Berbaik sangkalah selalu kepada kaum muslimin. Bisa jadi dia adalah orang yang tahu diri, dia rentan sekali akan perbuatan riya, dia tidak mau dilihat orang. Hingga dia menjaga dirinya. Tidaklah dia sholat ke masjid kecuali yang wajib saja. Berbaik sangkalah selalu. Wa kana ibnu Abi Layla, juga salafus salih yang lain, wa kana ibnu Abi Layla idza shalla wa dakhala alayhi dakhilun ittaja'a. Sekarang kita bercerita kepada seorang yang sudahlah salat sunnah di rumah tapi orang datang. Tadi udah enggak ke masjid ya, di masjid cuma yang wajib. Yang sunnah di rumah. Ini ketika sholat sunnah di rumah, ada orang datang. Yang sangat mungkin kau mengetahui keadaannya dalam keadaan sholat. Disebutkan, dan adalah Ibnu Abi Layla, apabila dia sholat dan kemudian dakhala alaihi dakhilun, ada yang datang, masuk kepada dia, ada yang datang, itu aja. Dia langsung segera berbaring. Gimana kek caranya supaya ketahuan dia itu gak habis sholat? Atau tadi barusan sholat? Gimana caranya supaya orang itu gak tahu dia barusan sholat? Sejadah sudah terlipat kek? Atau jauh dari dia kek? Peci udah dia lepas kek? Baju takwa mungkin sudah dicopot kek? Sisa pakai kek baju kaos oblong doang kek misalnya? Nah, ya, baju biasa maksudnya. Sebisa mungkin orang tahu barusan dia sholat. Sebisa mungkin orang itu tidak tahu barusan dia baru sholat. Kenapa? Ingin jaga hati. Di masjid pasti kelihatan. Berarti di rumah. Di rumah kadang-kadang ada yang datang tiba-tiba. Anda sedang sholat duha. Orang gak tahu kan? Anda mungkin sedang sholat duha. Orang datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah ya salafus salih. Seperti inilah mereka memang. Selalu merahasiakan amal mereka. Selama itu bisa dirahasiakan. Yang kedua, waqad labasa ala qaumin minal muta'abbidin wa kanu yabkun wan nasu hawlahum wa hadha qad yaqa'u alayhi fala yumkinu daf'uhu faman qadara ala satrihi fa adhharahu faqad ta'arrada liriya'. Dan iblis juga melancarkan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian orang di kalangan orang-orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu biasa menangis. Dan manusia ada di sekitar mereka. Wa hadha qad yaqa alayhi fala yumkin daf'uhu. Dan ini terkadang terjadi kepada mereka dan mereka tidak bisa melawannya. Karena orang-orang ini betul-betul memang misalnya hatinya tuh lembut. Terlepas dari dia mengerti bacaan imam atau tidak. Kita bahas yang ngerti ya. Dia ngerti bacaan imam. Imam sedang membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang ancaman. Hatinya orang ini lembut, nangis dia. Dan itu tidak bisa ditahan. Yang namanya tahu makna, yang namanya takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, nangis. Keluar begitu saja. Bahkan mungkin terisak-isak. Faman qadara ala satrihi fa adhharahu. Barang siapa yang mampu untuk menutupinya, bagus maksudnya sampai di situ. Ada komanya di sini. Bisa menahan diri, itu bagus. Dan harusnya seperti itu. Keutamaan tentunya untuk siapa di antara kita. Sudahlah dia ahli ibadah, dia faham makna yang sedang dibaca imam, atau dia imam yang faham akan apa yang dia baca. Dan dia sampai di ayat-ayat yang sampai ayat ancaman. Kadang-kadang ngerasa takut itu tidak bisa kita tahan dan ekspresinya dalam bentuk tangisan. Bahwa barang siapa yang mampu untuk menutupinya, tahan. Bagus. Fa'adharahu. Ini kalimat berikutnya, itu bagi orang yang sebenarnya dia bisa tahan. Tapi kemudian dia lepas. Dia perlihatkan tangisannya. Faqad ta'arrada liriya. Maka orang seperti ini rentan sekali kena penyakit riya. Anda akan jadi pembicaraan orang nanti. Dan artinya pembicaraan bagus. Karena yang lain gak ada yang nangis. Kenapa? Gak faham. Anda nangis karena Anda faham yang dibaca imam. Ayat tentang azab, ayat tentang ancaman. Yang lain anteng aja. Anda nangis. Maka akan jadi pembicaraan. Fulan mengerti apa yang dibaca imam. Kenapa? Dia nangis. Saya penasaran tadi, saya nanya imam, apa ayat yang engkau baca wahai imam? Oh, ayat tentang ancaman neraka. Saya buka lagi ayatnya, oh betul saja. Masya Allah, orang itu faham tahu-tahu. Tersebarlah kemudian berita sana sini, bagaimana baiknya Anda, bagusnya Anda, lembutnya hati Anda, tidaklah sampai seorang imam ketika membaca ayat di antara ayat-ayat Al-Quran kemudian berkaitan dengan ancaman kecuali dia nangis. Anda menahannya bagus. Ketika Anda kemudian tidak mampu menahannya, ingat, Anda rentan dengan perbuatan riya. Karena orang nanti akan membicarakan Anda, kebaikan Anda. Bukan keburukan, kebaikan Anda. Dan ingat bahasan sebelumnya, bahwasanya ada kelezatan dalam sebuah pujian itu. Ingat, iblis tidak halangi kita untuk sholat, tidak halangi kita untuk kemudian baca Quran, no. Tapi ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, dia ingin rusak niatnya agar kemudian pahala tidak kita dapatkan. Dan dia jago melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Asim qala, kana Abu Wa'ilin idza shalla fi baitihi nashajana shijan. Walau ju'ilat lahu dunya ala ayya fa'alahu wa ahadun yarahu ma fa'ala. Perhatikan sebuah riwayat dari Salafus Salih. An Asim, kata beliau, berkata, adalah Abu Wa'il apabila dia salat di rumahnya, nasaja nasijan, dia menangis. Walau ju'ilat lahu dunya ala ayya fa'alahu wa ahadun yarahu. Dan jika diberikan untuknya dunia ini, diberikan untuknya kenikmatan semua isi dunia ini, agar dia melakukannya dan ada yang melihatnya, disuruh nangis maksudnya, disuruh nangis ketika sholat, tapi ada yang lihat, ma fa'alahu, nisa, dia tidak pernah akan mau melakukannya. Karena menjaga hati. Pujian itu luar biasa. Nikmat sekali, lezat sekali. Tapi di saat yang sama, itu adalah racun. Dari situlah kemudian iblis bisa masuk. Maka selama masih bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Dan begitulah salafus saleh melakukan dalam ibadah mereka. Mereka menyembunyikan amal-amal saleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, وقد كان أيوب السختياني إذا غلبه البكاء قام. Dan adalah ulama salafus saleh, dan adalah Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah taala, apabila dia terkalahkan oleh tangis, tidak bisa. Orang yang hatinya lembut, mengerti dia makna Al-Qur'an, entah dia imam, entah dia makmum, mengerti dia. Ghalabahul buka, kita terkalahkan dengan tangis. Apa? Ya keluar begitu saja maksud tangisan itu. Kenapa takut? Orang kalau takut nangis kan? Mengingat begitu banyak dosa yang pernah dia lakukan. Tahun lalu, bulan lalu, pekan lalu, tadi malam. Nangis dia. Dan adalah Ayyub As-Sukhtiyani, jika dia terkalahkan oleh tangis, tidak bisa tidak, terkadang ini terjadi, tangisan itu keluar begitu saja, koma, dia langsung, yakni berhenti keluar. Bersegera dia kemudian keluar. Maksudnya koma ini berdiri, maksudnya dia bersegera menyelesaikan dan berlalu. Ya. Menghindari pujian-pujian tersebut. Wallahu a'lam bissawab. 3. Waqad labasa 'ala jama'atin minal muta'abbidin fatarahum yusalluna al-laila wan-nahara wa la yanzuruna fi islahi 'aybin batinin wala fi mat'amin wan-nadhru fi dhalika aula bihim min kathratit tanafful. Yang ketiga, di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya dalam perkara Al-Quran. Dalam perkara Al-Quran ya. Dan iblis juga telah melancarkan tipu dayanya kepada sebagian orang di kalangan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana talbisnya? Fatarahum yusalluna al-laila wan-nahar wa la yanzuruna fi islahi aibin batinan wala fi mat'amin. Ini untuk kita semua termasuk saya ya. Ini semua kita. Makanya beliau taruh ini poinnya terakhir dalam bab ini poin terakhir, karena ini bisa mengenai kita semua. Kita berbaik sangka satu sama lain, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengsucikan siapapun. Tapi perhatikan, fatarahum yusalluna al-laila wan-nahar, maka kamu mengetahui atau kamu melihat mereka, orang-orang ini, ahli ibadah ini, salat malam dan siang. Maksudnya ini bukan salat yang wajib, yang sunnah mereka kerjakan. Malamnya tahajud, siangnya duha, apalagi kemudian salat sunnah rawatib. Lawang yang berat-berat kayak gini saja mereka bisa lakukan kok. Malam salat tahajud, kemudian duha dia salat duha, belum lagi kemudian salat-salat sunnah yang lain. Kita tidak berbicara lagi yang wajib, udah lewat itu untuk mereka ahli ibadah. Yang sunnah-sunnah mereka lakukan. Tapi wala yanzuruna fi islahi aibin batinin wala fi mat'amin. Tapi mereka tidak memperhatikan untuk memperbaiki aib yang batin, aib yang ada dalam diri mereka dan juga di dalam makanan mereka. Makanya belum sebutkan tadi di awal, ini untuk semua kita. Ibadah oke, bahkan level yang sunnah, tapi Anda tidak perhatian asupan makanan Anda halal atau enggak. Ibadah oke, luar biasa, bahkan level yang sunnah-sunnah Anda kerjakan, bahkan sholat malam, bahkan sholat duha, tapi subhanallah, ghibah terus. Penyakit hati gak diperbaiki. Karena semuanya bermula dari hati yang kotor. Menggunjing sana, gunjing sini. Adu domba sana, adu domba sini. Perkataan tidak tertata. Mencela, mencaci, memaki. Kadang gak ngomong, tapi dalam bentuk tulisan zaman sekarang itu. Sadarkah kita itu talbis? Karena kita merasa nyaman, kita sholat malam kok. Karena kita merasa nyaman, saya sholat duha kok. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana memperbaiki penyakit, aib yang ada di dalam batinnya, yang muncul dari hatinya, hingga kemudian hatinya rusak, lisannya rusak. Dan dia tidak memperhatikan mat'am, asupan makanan dia gak perhatikan. Jangan sampai tertipu pemirsa. Ingat, ini nasihat untuk kita semuanya. وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ أَوْلَى. Memperhatikan dua hal ini lebih utama dibandingkan seorang menjalankan yang sunnah-sunnah. Asupan makanan kita halal enggak? Hati kita ini bagus, bersih enggak? Masih ada iri dengki enggak? Masih ada sombong enggak? Masih suka menggibah enggak, menggunjing? Masih suka domba enggak? Memindah berita untuk kemudian orang lain berseteru? Enggak mesti ngomong, tapi berganti pada tulisan zaman kita sekarang itu. Subhanallah. Ini untuk kita semuanya. Memperhatikan ini lebih utama, kata beliau. Memperbaiki diri, hati ini. Memperbaiki asupan makanan ini lebih utama, kata beliau, untuk diperhatikan dibandingkan kemudian sholat-sholat sunnah. Karena dengannya seseorang bisa tertipu. Sholat sunnah dia lakukan semuanya, yang wajib udah lewat lah itu. Yang sunnah dia lakukan semuanya, tapi dia tidak memperhatikan asupan makanannya halal atau tidak. Lisannya sudah baik atau tidak. Hatinya sudah bersih atau tidak. Nasihat untuk semua kita. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang seorang ngaji sudah lama, sudah senior, pemuka, pencetus, pionir untuk sebuah masjid, untuk sebuah musalla, untuk sebuah kajian, bagian dari yayasan, tapi lisannya buruk luar biasa. Kenapa itu? Ada yang salah itu. Bukan karena Anda senior, bukan karena Anda lama ngaji, bukan karena Anda kemudian pionir untuk dakwah ini, kemudian Anda tidak mengatur lisan Anda. Talbis. Anda merasa nyaman dengan jasa Anda misalnya, Andalah kemudian yang berjasa akan dakwah ini, Andalah yang memulai kajian ini, karena Andalah kemudian dakwah ini tersebar, Anda merasa nyaman dengan itu. Bukan kemudian artinya Anda bebas gibah sana sini. Anda kena perangkapnya. Jangan pernah merasa aman dengan iblis. Karena target jangka panjangnya semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diam dia, maka disebutkan apa ditanyakan kepada seorang alim, apakah Ibnu Qayyim dan saya tidak salah? Apakah iblis itu tidur? Oh, kalau dia tidur semua kita bisa santai. Dia kerja terus demi menyesatkan semua kita dimasuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis pun enggak tahu kapan seorang akan mati, dia enggak tahu. Itu ilmu ghaib, tapi yang dia tahu, yang dia bisa, saya ingin jerumuskan orang ini biar masuk neraka sama saya. Terjerumus kita, mati kita, wah selesai. Makanya tiap saat dia akan selalu berusaha menjerumuskan kita, karena bisa jadi setelah kita terjerumus, kita mati. Berakhirlah kita kemudian dengan keburukan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dzikru talbisi alaihim fi qiraatil Qur'an. Talbis iblis terhadap mereka ahli ibadah dalam bacaan Al-Qur'an. Nah ini. Ingat ya, yang sedang kita bahas tadi kemarin dari beberapa pertemuan yang lalu sedang awal bab 8 itu tentang orang ahli ibadah. Kita enggak sebutkan ahli maksiat. Itu sudah terjerumus. Enggak, yang ahli ibadah yang kita bahas. Bahwasanya tidak aman. Kita harus menjaga iman ini selalu. Talbis iblis terhadap ahli ibadah fi qiraatil Qur'an, dalam bacaan Al-Qur'an. Perhatikan. Kalau di total dari pertama berarti ini poin 4. Kalau ini kita jadikan bahasan yang baru, ini poin 1. وَقَدْ لَبَسَ عَلَى قَوْمٍ بِكَثْرَةِ التِّلَاوَةِ فَهُمْ يَهُذُّونَ هَذَّنْ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيلٍ وَلَا تَثَبُّتٍ وَهَذِهِ حَالَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْمُودَةٍ. Dan iblis telah melancarkan tipu dayanya kepada sebagian orang ahli ibadah dengan banyaknya membaca Al-Quran. Bukan orang yang jarang baca Quran sekarang yang sedang diserang sama dia, bukan. Bukan orang yang malas-malasan baca Quran, itu udah kena berarti. Yang malas-malasan, yang jarang, yang gak pernah, itu bukan tantangan buat iblis. Yang baca Quran tiap hari ini, siapa ini? Itu yang harus diserang. Supaya jadi malas, supaya jadi jarang, supaya jadi nggak baca lagi. Goalnya ya jadi orang yang kayak tadi. Pemirsa, fahum yahudzuna hadzan wa huwa al-isra'u bil kiramin ghairi fahmin. Dan kemudian talbisnya iblis terhadap, tipu daya iblis terhadap sebagian kaum, sebagian orang dari kalangan para ahli ibadah dalam bacaan Quran mereka adalah yahudzuna hadzan. Mereka mendorong orang ini untuk membacanya cepat tanpa faham. Disebutkan di sini arti yahudzuna hadzan ay al-isra'u bil qira'ati min ghairi fahmin. Membaca Al-Quran dengan cepat tanpa pemahaman. Karena baca Quran cepat tuh boleh. baca Quran cepat itu boleh. Ya. Dalam artian dia hanya memangkas harokat. Harusnya 6 mungkin jadi 4 atau jadi 3. Harusnya 4 mungkin jadi 3 atau jadi 2. Harusnya 2 mungkin jadi 1 aja atau mungkin setengah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina dipangkas harokatnya, dipangkas matnya. Enggak apa-apa. Hadir namanya. Nanti tanya Ustaz Aiman, beliau pakarnya. Kok pakar laki-laki? Perempuan tuh bukar. Baca Quran, bacaan Imam Mekah Madinah itu ada yang hadir. Ya, ada yang jersinya hadir. Kayak kalau misalnya kita dengarkan Muratan Hani Arifai, itu hadir. Bacanya cepat. Ya. Tapi cepat dalam artian hanya memangkas yakni hak panjangnya mad. Harusnya 6 dia separohnya, harusnya 4 dia separohnya, harusnya 2 dia separohnya. Boleh. Yang jadi masalah cepat enggak paham. Cepat tapi enggak paham. Min ghairi tartilin wala tathabbut, bacaan tanpa tartil, tanpa kemudian tathabbut memastikan hak-hak harokat, lepas semuanya. Perhatikan. Itulah kenapa kemudian kita ada tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Agar kita tahu makharijul huruf yang benar, agar kita tahu kemudian mat ini, mat itu panjangnya berapa, ini berapa, itu berapa. Idghamnya mana, gunnahnya kapan. Ya. Agar kita kemudian tidak tergoda, tidak menjadi orang yang menjadi incaran iblis. Didorong dia untuk baca Quran banyak-banyak, tapi gak paham. Didorong dia baca Quran banyak-banyak, tapi tanpa tartil. Didorong dia baca Quran banyak-banyak, tapi tanpa memastikan udah benar atau enggak bacaannya. Padahal lepas harokat sana, lepas harokat sini, baca, lepas semua. Kenapa? Karena ini dorongan iblis. Dia tidak ganggu Anda untuk berhenti, enggak. Baca aja, banyakin baca. Cepat-cepat aja. Wahadihi halatun laysat bimahmudah, dan kondisi seperti ini bukan kondisi yang terpuji. Qala al-musannif, berkata al-musannif pengarang Imam Ibnu Jauzi, waqad labasa iblisu ala qaumin min al-qurra fahum yaqra'una al-Qur'ana fi manaratil masjid bil lail. Waduh, mirip banget ini dengan kondisi kita sekarang. Bil aswatil mujtami'atil murtafi'ah al-juz'a wal juz'ain fayajma'una baina adhan nasi fi man'ihim minan naumi wa baina ta'arrud lirya'. Dan iblis telah melancarkan tipu dayanya kepada sebagian kaum di kalangan ahli-ahli bacaan. Maksudnya bukan ahli bacaan ahli, bukan, enggak. Orang suka baca aja ini. Tapi dia sudah kena talbis yang pertama. Baca cepat tanpa tartil, baca cepat tanpa memberikan huruf hak-haknya. Baca aja udah. Jadi qurra di sini yang saya pahami, qurra di sini bukan orang yang betul-betul ahli, enggak. Fahum yaqra'una al-Qur'ana fi manaratil masjid bil lail. Maka mereka membaca Al-Qur'an di menara masjid di malam hari. Zaman kita sekarang pakai toa. Makanya saya waktu baca ini tadi, wah, mirip banget dengan kondisi zaman kita khususnya Indonesia. Wali juga Imam Ibnu Jauzi ini. Maksudnya 900 tahun yang lalu beginian sudah ada. Bil aswatil mujtami'atil murtafi'ah, dengan suara-suara, dengan bacaan mereka bersama-sama ramai-ramai dan suaranya tinggi. Bagaimana? Ring a bell? Mengingatkan Anda akan sesuatu? Ya, ketika Ramadan ini sering terjadi. Mereka membaca Al-Quran di menara masjid di malam hari. Bahasa kita sekarang pakai toa. itu merek ya, pakai loudspeaker mereknya Toa. Subhanallah. Habis isya biasanya sampai tengah malam. Maka mereka membaca Al-Quran di menara masjid di malam hari dengan suara yang tinggi beramai-ramai. Atau gak ramai-ramai juga ada. Cuman bacaannya gak jelas. Terkadang anak kecil yang dia pasang. Terkadang yang dia pasang orang yang gak bisa baca. Poin yang pertama tadi loh. Yang penting baca cepat. Harokatnya mau lepas kek, bodo amat. Panjang pendek mau lepas kek, bodo amat. Yang penting harus hatam segera. Satu malam satu juz. Disebutkan di sini al-juz awal juz ain. Mereka habiskan di malam itu satu juz atau bahkan dua juz. Fayajma'una baina adhan nasi fi man'ihim minan naumi wa baina ta'arudil riya. Maka mereka-mereka ini yang membaca Al-Quran di menara masjid di malam hari, bahasa sekarang pakai toa masjid, diperdengarkan ke khalayak, terkadang bagus juga enggak, dengan suara yang tinggi dan beramai-ramai, bisa juga sendirian, maka mereka menggabungkan dua hal yang buruk. Satu, mereka mengganggu manusia dari mereka ingin tidur. Dan yang kedua, mereka rentan sekali untuk melakukan perbuatan riya. Dua hal yang buruk yang terjadi. Dan ini terjadi di Ramadan. Hari-hari biasa sih jarang ya, gak ada bahkan. Ini Ramadan. Mau tidak mau Anda mengganggu orang, mereka mau istirahat. Tapi ini karena Al-Quran, bacaan kamu gimana? Quran betul, bacaan kamu benar gak? Tapi karena Al-Quran, kamu membacanya nyaring sekali pakai toa. Tapi karena Al-Quran, tapi kamu ramai-ramai, ribut malahan. Tapi karena Al-Quran, bacaan kamu gak benar. Yang jadi masalah kadang-kadang yang baca seniornya masjid itu, waduh repot. Orang gak enak aja padahal. Cuman Anda menggabungkan dua keburukan. Anda rentan terkena penyakit riya. Yang pertama, sebelum Anda rentan terkena penyakit riya, Anda beribadah ingin dilihat orang, Anda ganggu orang. 900 tahun yang lalu sudah terjadi, pemirsa. Ya. Berulang. Hanya kemudian sekarang berubah dengan loudspeaker. Dulu betul-betul baca Qur'annya di menara masjid. Beramai-ramai. Bil aswatil mujtami'ah. Al-murtafiyah. Suaranya kencang. Ganggu orang mau istirahat. Kemudian. Wa minhum man yaqra'u fi masjidihi waqtal adhan li'annahu hina ijtima'in nasi fil masjid. Dan di antara mereka, terbis berikutnya, untuk para ahli ibadah dalam bacaan Al-Quran, dalam perkara bacaan Al-Quran. Yang pertama, mereka dorong untuk banyak-banyak baca, cepat tanpa faham, gak apa-apa, yang penting banyak. Yang kedua, membacanya di malam hari, di menara masjid dalam hal zaman sekarang itu, dengan mungkin loudspeaker, suara kencang, beramai-ramai, bisa dibaca sampai sejus, dua jus, digabungkan dengan perkara pertama. Yang penting dapat sejus, yang penting dapat dua jus. Anda menggabungkan dua keburukan. Anda ganggu orang pengen istirahat, dua. Anda rentan terkena penyakit riya. Untuk yang suaranya bagus. Kan gitu. Siapa tuh bacanya bagus? Wah. Ada kelezatan dalam pujian itu. Hati-hati. Dan di antara mereka yang membaca di masjidnya di waktu azan. Kenapa? Karena ketika waktu azan itu waktu di mana berkumpulnya manusia di masjid. Dia bacanya ketika azan. Ketika orang lagi banyak-banyaknya. Bahaya. Selama masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Termasuk di antaranya bacaan Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab. Kemudian poin yang terakhir, waqala al-musannif, dan Imam Ibnu Jauzi pengarang mengatakan, "Wa min a'jabi ma ra'aitu fihim anna rajulan kana yusalli bin nasi salata subhi yawmal jumu'ah thumma yaltafit fayaqra'u al-mu'awwidhataini wa yad'u du'a al-khatmati liya'lama an-nasu anna anni qad khatamtu al-khatmah." Luar biasa. Ini kejadian nyata yang disaksikan oleh imam tentunya. Dan di antara hal yang paling ajib, kata Mamin, ajabi mara'aitu, dan yang paling, hal yang paling ajib menakjubkanku, kata beliau, yang aku lihat pada mereka, orang-orang ahli ibadah ini, dalam ibadah mereka, khususnya bab bacaan Quran, anna rajulan kana yusalli bin nas salatus subuh, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia imam masjid, dia mengimami manusia untuk salat subuh hari Jumat, yaumal Jumat. Thumma yaltafit, kemudian dia melihat bahwasanya jamaahnya banyak. Fayaqra'ul mu'awwidzatain, akhirnya ketika dia salat, dia baca al-mu'awwidzatain, al-falak sama an-nas. Wa yad'u du'a al-khatmah, dan kemudian dia membaca doa khatmul Qur'an. Untuk apa? Liya'laman nas, agar manusia tahu anni qad khatamtul Qur'an, bahwasanya aku telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Bayangin. Karena lihat jamaahnya banyak. Kalau kita kan nih, kalau kita ya. Kalau kita baca yang pendek-pendek, bisanya cuma itu. Kita berbicara di zaman itu, kalau sudah baca Al-Mu'awwidzatain, seorang yang membaca Al-Mu'awwidzatain itu berarti sudah khatam. Kalau kita memang bisanya mu'awwidzatain doang. Enggak ada salahnya sih, enggak ada masalah. Yang kita mampu, yang kita bisa, silahkan. Kita berbicara di zaman itu, kata Imam Ibnu Jauzi, dia tahu orang banyak hadir. Dia mengimami manusia. Akhirnya kala itu dia membaca surah Al-Falaq An-Nas dan dia baca doa khataman Al-Qur'an. Kayak biasa yang terjadi ketika salat tarawih misalnya di Mekah, Madinah kan kayak gitu ya. Begitu selesai, doa khatam Qur'annya panjang. Supaya apa? Supaya orang tahu saya telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahaya pemirsa. Kalau zaman kita kan baca mu'awwidzatain, dia bisanya cuma itu ya. Bukan berarti dia khatam ya. Beda sekali ya. Oke, sebagai penutup pemirsa. Wa ma hadhihi tariqatus salafi fa inna salafa kanu yasturuna ibadatahum, dan bukan demikian cara salafus saleh. Sesungguhnya salafus saleh dulu mereka menutupi ibadah mereka. Selama masih bisa ditutupi, dirahasiakan, tutupi, rahasiakan, jangan diperlihatkan. Wa kana amalur Rabi ibnu Khuzaim kulluhu sirran. فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. Dan adalah amalan salafus saleh Ar-Rabi bin Khuzaim, semuanya rahasia. Bahkan bisa saja atau bisa jadi ketika dia mengamalkan amalan rahasia di rumahnya, tiba-tiba ada orang datang, waqad nashara al-Qur'an, dia sudah buka mushaf, dia pengen baca mushaf, tiba-tiba orang datang, fayughatihi bithawbih, dia tutupi mushafnya. Ada apa? Dia tutupi. Kalau zaman sekarang mungkin di handphone gitu ya. Wih. Biar orang enggak tahu dia barusan sedang baca Quran. Bukan yang melanjutkan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Dia tutup. Supaya orang enggak tahu. Tunggu sebentar ya. Kenapa? 3 jus lagi. Mau 3 jus lagi. Kirain 1-2 ayat lagi, Bit. Bentar ya. Ustaz, ada perlu. Sebentar, Pak. Silakan duduk di teras dulu. Berapa ayat, Ustaz? 1-2 ayat. 3 jus lagi. Wah, orang lagi nunggu pengen konsultasi. Itu contoh saja. Maksudnya, sebisa mungkin orang tidak tahu kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Karena hati ini rentan sekali untuk kemudian terkena penyakit riya dan akhirnya amal kita jadi hancur. Iblis ini paling jago. Terakhir, wa kana Ahmad ibn Hanbal yaqra'ul Qur'ana katsiran wa la yudra mata yakhtumu. dan adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia orang, dia imam yang banyak membaca Al-Quran dan tidak diketahui sudah berapa kali dia mengkhatamkan Al-Quran. Karena dia sembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rifkan sudah aktif enggak? Belum aktif. Masih rapi-rapi ya. Satu pertanyaan, kita cukupkan dengan satu pertanyaan. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan dihubungi oleh admin dan Anda berhak mendapatkan hadiah kitab Talbis Iblis. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana mengarahkan orang tua agar menonton kajian salaf? Ortu ana cuma suka ceramah yang banyak guyon dan lucu-lucuan saja. Jazakallah khair. Siap. Barakallahu fiikum pemirsa. Tidak ada cara yang khusus agar kemudian yakni orang tua kita kemudian nonton kajian-kajian salaf, ustaz-ustaz sunnah. Kita hanya berusaha mengajak dan berikan dia pemahaman. Ya. Bahwasanya yakni canda boleh ya. Canda boleh. Dalam batasannya, guyon boleh dalam batasannya, lucu boleh dalam batasannya. Bukan satu jam ceramah, ceramahnya cuma 5 menit, sisanya stand up, enggak. Banyak juga kemudian asatidah kita, mereka sleepy jokes kan, ya. Tapi itu sangat sedikit, sekian persen dari total yang disampaikan, dari total ilmu yang disampaikan. Wahyu Allah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Penyegaran enggak ada masalah. Tapi bukan kemudian disegarkan 95%, enggak, itu beda. Apalagi na'udzubillah terkadang guyonannya melampaui batas, guyonannya mungkin jokesnya perkara gaib dilucu-lucuin, atau kemudian perkara yang keji, atau kemudian jorok misalnya. No. Jadi kita hanya bisa mengajak dan kemudian yani berharap ajakan kita diterima dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada tips khusus, enggak ada. Anda hanya bisa mengarahkan, Pak, ayo nonton ini yuk, Bu, nonton inilah sesekali. Mungkin ini tips ya. Mungkin yang ringan-ringan dulu boleh. Mungkin potongan-potongan kajian itu mungkin awal. Dari ustaz siapapun terserah, perlihatkan kepada mereka yang pendek-pendek, yang 5 menitan gitu ya. Ya, itu mungkin tips ya. Tapi itulah cuma yang kita bisa. Tidak ada kemudian trik khusus orang tua kita, kalau kita pakai trik ini mesti, oh enggak. Kita hanya bisa mengarahkan. Sisanya kita mengharap Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya, kemudian mau dia merubah tontonan yang dakwah. Tapi kemudian merubah dari yang begitu banyak jokes dan leluconnya dengan yang lebih serius, bahkan sangat serius. Bukan berarti tanpa gurauan, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Tetaplah berdakwah, tetaplah mengajak orang tua Anda untuk nonton kajian salaf. Tips, mungkin mulailah dengan yang pendek-pendek, sisanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengannya kemudian Allah lunakkan hati orang tua Anda hingga kemudian tontonannya menjadi yang lebih baik, lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bisa mempertahankan amal kita tersembunyi, maka pertahankan. Karena hati ini sangat lemah dengan pujian. Kalau kita sudah mulai memperlihatkannya, mungkin pujian akan muncul. takutnya kemudian kita rentan terkena penyakit riya, bahkan na'udzubillah sampai kena riya, akhirnya amal kita tersebut menjadi sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.